Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan Tarawih Masjid Darussalam rahimahumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan kekuatan hingga pada malam yang ke-9 ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita masih senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan ceramah tarawih dengan judul Alumni Ramadan. Kalau pada makhluk Allah yang Allah yang lain setelah berpuasa akan melahirkan makhluk-makhluk yang lebih baik, seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya, ulat setelah berpuasa menjadi kupu-kupu, lalu ular setelah berpuasa bisa berganti kulit yang lebih baik dan lebih indah, dan kalau ayam setelah berpuasa bisa melahirkan anak-anak yang lucu-lucu dan berwarna-warni, maka seperti apakah alumni-alumni Ramadan itu? Seperti apakah orang-orang yang telah mengikuti sekolah di bulan Ramadan? Karena sesungguhnya Ramadan ini adalah sekolah, madrasah, dan setiap sekolah akan melahirkan alumni-alumni. Seperti apakah alumni Ramadan itu? Alumni Ramadan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang satu, yang pertama, alumni Ramadan memiliki ciri dia totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna totalitas itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Di setiap tempat dan di mana saja. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Jangan sampai terjadi seperti di masjid lain. Di masjid lain banyak remaja-remaja atau ibu-ibunya yang datang ke masjid menenteng mukenanya, dipegang-pegang itu mukena, ya. Baru dipakai kalau sudah sampai di masjid. Kalau di sini nggak ada seperti itu. Kalau sudah keluar dari masjid, pulang dari masjid, mukenanya dilipat lagi. Pulang lagi, nggak pakai mukena. Nah, ini contoh taat hanya ada di masjid. Nah, taat itu baik di masjid maupun di luar masjid. Jadi menutup aurat itu di masjid maupun di luar masjid. Kalau kita kalau ibu-ibu hanya memakai mukena di masjid, itu sama saja dengan mengatakan Tuhan itu hanya ada di masjid. Sehingga kita hanya perlu menutup aurat di masjid saja. Kalau sudah keluar masjid, Tuhan sudah tidak ada. Makanya mungkin hanya boleh kita buka. Nah, ini salah. Alumni Ramadan totalitas ketakwaan di mana saja. Ya. Di pasar. Bapak-bapak yang bekerja di pasar, sepulang dari masjid ke pasar, taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ngumpul dan di barang harus tepat, jangan kurang. Jangan sampai terjadi tempat lain di pasar lain. Beli barang-barang buah ikan di pasar, sampai di rumah ditimbang lagi ternyata kurang 2 ons. Ini berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Dan juga taat kepada Allah. dalam segala hal, ya, baik dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, urusan muamalah, ya, sesama manusia, baik urusan itu terkait dengan masalah seni, karena sering juga kita dengar orang berkata seni untuk seni, agama jangan dibawa-bawa ke seni, agama jangan dibawa-bawa ke bisnis, agama jangan dibawa-bawa ke politik. Ya terus agama ada di mana kalau begitu? Agama hanya ada di masjid. Ini bukan taat secara totalitas. Alumni Ramadan adalah manusia-manusia yang taat kepada Allah secara totalitas. Coba kita perhatikan kita berpuasa. Yang dilarang oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang halal. Kita dilarang makan, dilarang minum yang halal. Dilarang mendekati istri di siang hari, padahal istri kita halal. Dan kita bisa melakukannya. Ternyata meninggalkan yang halal karena diperintah oleh Allah saja bisa, apalagi meninggalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus belum bisa. Itu ciri yang pertama. Totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, alumni Ramadan adalah dia berubah menjadi manusia yang lebih baik. Karena matanya kembali kepada fitrahnya. Telinganya juga kembali kepada fitrah. Telinganya, matanya, lidahnya, mulutnya, hatinya, kakinya, tangannya tersucikan oleh Ramadan, dicuci di bulan Ramadan sehingga menjadi bersih. Fitrah kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah Ramadan tidak boleh lagi ada tangan yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, memegang sesuatu yang bukan haknya. Tidak boleh lagi ada kaki yang berjalan ke tempat-tempat maksiat di luar Ramadan. Ya, itu alumni Ramadan. Ya, kaki ini hanya dipakai berjalan ke tempat-tempat yang baik. Hatinya dijaga. Tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi benci. Khususnya terhadap sesama muslim. Lidahnya pun dijaga, jangan sampai dia menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Begitulah alumni Ramadan, alumni yang terbaharui. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung ayat-ayat tentang puasa itu, ya, Allah berfirman a'udzu billahi minas syaitonir rajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudru biha ila al hukam لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian, saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang haram. وَتُدْرُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, bahkan engkau membawa harta, perkara harta saudaramu itu kepada pengadilan agar engkau bisa mengambil harta saudaramu yang bukan hakmu. Ini enggak boleh lah. Subhanallah. Kalau Ramadan ini benar-benar menjadikan kita alumni Ramadan, maka luar biasa. Akan lahir manusia-manusia yang luar biasa. Manusia-manusia yang memiliki kredibilitas. Manusia-manusia yang memiliki integritas. Dan itulah yang kita tidak miliki saat ini. Sehingga setelah bulan puasa tidak ada lagi orang yang korupsi. Karena rakyat sudah menderita. Ya. Setelah bulan puasa tidak boleh lagi ada penebangan apa itu hutan secara liar. Karena hutan harus dilindungi, ya kan? Subhanallah, Ramadan benar-benar termasuk alumni yang luar biasa. Ya. Ciri yang ketiga dari alumni Ramadan adalah, ya, dia melahirkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia-manusia yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu cirinya dekat dengan Al-Qur'an. Selalu membaca Al-Qur'an di mana-mana. Kalau perlu, beli Qur'an saku dibawa ke mana-mana. Ya, kecuali kalau masuk WC enggak boleh dibawa. Sehingga kalau dia lagi duduk-duduk nunggu apa-apa, buka Al-Qur'an. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, subhanallah. Kalau ini yang terjadi, ya tim ru'yah itu enggak perlu repot-repot lagi. Ya. Karena setiap orang sudah meru'yah dirinya sendiri dengan bacaan Al-Qur'an. Subhanallah. Ya. Kalau di bulan Ramadan ini targetnya kita bisa menghatamkan 10 kali, ya benar. 10 kali khatam di bulan Ramadan targetnya. Subhanallah. Ya. Di bulan Ramadan minimal sekali sebulan khatam. Dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Dia membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Dia menjadikan Al-Qur'an benar-benar sebagai petunjuk hidupnya. Itulah orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dia membacanya dengan bacaan yang benar. Ciri yang kedua orang yang bertakwa adalah dia bersegera melakukan kebaikan. Saya garanti setelah Ramadan, ya, kalau sudah ada panggilan dari masjid, hayya 'alas shalah. Segera datang ke masjid. Tidak boleh dia mengatakan nanti aja, masih panjang waktunya. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita masih bisa hidup sampai dengan waktu asar, waktu sholat itu selesai. Bersegera melakukan kebaikan. Tidak boleh lagi menunda-nunda melakukan kebaikan. Ibu-ibu juga begitu. Kalau sudah azan tiba, acara apapun di TV, mau sinetron, mau apa, dimatikan TV, waktunya sholat. Nah, itu namanya alumni Ramadan. Luar biasa. Sehingga waktu itu benar-benar efektif. Ya. Bersegera melakukan kebaikan. Ciri yang lain daripada orang yang bertakwa adalah dia tidak sombong. Orang yang bertakwa itu tidak sombong. Definisi sombong, pengertian sombong menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang disebut sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran. Makanya alumni Ramadan itu senantiasa melakukan kajian-kajian Islam secara rutin. Bukan hanya di bulan Ramadan saja kita dengarin ceramah. Ya. Di bulan Ramadan juga kita dengarin ceramah. Bahkan kajian khusus secara rutin untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan pemahaman tentang diri kita tentang Islam, dan juga meningkatkan kualitas amal-amal kita tentang Islam. Nah, itu alumni Ramadan. Ya. Kalau dia tidak mau mengenal ajaran Islam, itu berarti dia orang sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal betapa kecilnya diri kita. Kemarin saya diajak jalan-jalan ke Tambak, KPC. Saya melihat bagaimana bumi dibuka, tanah dibuka, lalu berlapis-lapis batu bara luar biasa. Berada di mana lapang itu luar biasa. Dalam kedalaman ada yang sampai 200 meter di bawah laut, permukaan laut. Lalu ada kendaraan-kendaraan yang besar, kita berdiri di rodanya saja, seperduanya aja nggak sampai kita. Hanya sepertiganya, luar biasa, besarnya itu. Betapa terasa kecilnya kita, dan betapa luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, nikmat kepada kita, tapi kenapa banyak manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tahu agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membaca surat-surat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Padahal Allah telah mengirimi surat kepadanya 30 juz surat. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hamba-hambanya. Kalau kita tidak mau mempelajarinya, itu artinya kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita peroleh? Bukankah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pantas sombong itu hanya Allah. Karena Allah adalah pemilik semuanya ini. Manusia itu enggak punya milik, hanya pemakai saja, penikmat. Kita itu semua hanya penikmat, bukan pemilik. Harta yang kita miliki itu hanya titipan. Setiap saat bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia milik kita, tidak akan pernah bisa hilang. Tapi ternyata harta bisa hilang, berarti bukan milik kita. Justru yang kita miliki itulah harta yang kita serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong. Ya. Dia senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. dan juga dia tidak pernah memandang remeh orang lain, tidak pernah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, tidak pernah menganggap orang lain itu lebih hina daripada dirinya, dan juga dia tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa seperti inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innalil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhannya surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Kenikmatan. Di surga nanti tidak ada lagi orang yang buang air besar, buang air kecil. Kerjanya hanya menikmati saja, makan dan minum. Ya, bapak-bapak kalau nanti masuk ke dalam surga nanti diberikan bidadari langsung oleh Allah. Satu orang 70 bidadari. Wah, subhanallah. Ya, ibu-ibu, wah, terus saya di mana dong? Kalau suami saya sudah dapat 70 bidadari, terus saya jadi apa dong? Nanti ibu-ibu jadi ratunya bidadari, lebih cantik dari bidadari. Subhanallah. Ya, padahal bidadari itu kalau dibaca dalam Al-Quran luar biasa, kulitnya berkilat berkilau seperti mutiara. Subhanallah. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalau seandainya selendang bidadari itu jatuh ke bumi, maka cukuplah bumi ini menjadi wangi semuanya karena selendang itu. Baru selendangnya, belum orangnya. Subhanallah. Ya. Lam yatmisun na'isun qablahum wala jan. Bidadari itu belum pernah disentuh oleh tangan manusia sebelumnya. Subhanallah. Itulah disediakan bagi alumni-alumni Ramadan. Ya. Makanya Tuhan Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Luar biasa ya. Jadi itulah alumni-alumni Ramadan. Alumni sekolah yang sangat luar biasa. Yang alumni ini susah kita dapatkan di sekolah-sekolah lain. Hanya ada di bulan Ramadan. Ya, yang pertama tadi dia memiliki ketakwaan atau ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, di semua tempat dan di setiap saat. Baik, jangan sampai kita hanya taat kepada Allah kalau lagi susah. Nah, biasanya begitu. Kalau lagi susah, ambil air wudu. Salat malam-malam bangun, ya Allah, keluarkanlah kami dari kesusahan ini. Kalau Engkau mengeluarkan kami dari kesusahan ini, ya Allah, saya akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur taat kepada begitu dikeluarkan dari kesusahan, lupa doa-doanya. Jangan begitu, itu namanya taat pada saat susah saja. Baik susah, baik senang, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita berpura-pura dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya, alumni Ramadan itu adalah orang-orang yang terbaharui seluruh tubuhnya, mulai dari matanya, mulutnya, telinganya, hatinya, lidahnya, kakinya, tangannya, semua terbaharui, tersucikan di bulan Ramadan karena kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ciri alumni Ramadan adalah mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, dan juga menghafalkan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Bersegera melakukan kebaikan, bukan hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga apa-apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan. Bukan hanya meninggalkan yang diharamkan, yang dimakruhkan oleh Allah pun ditinggalkan. Ya. Seperti rokok, katanya makruh kalau di Indonesia. Ya, makruh itu dibenci. Yang makruh-makruh juga ditinggalkan. Kalau orang yang bertakwa, sehingga kita mencapai derajat takwa yang paling tinggi, yaitu al-muhsinin, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Itu derajat tinggi yang derajat takwa yang al-muhsinin. Ciri yang bertakwa yang lain adalah dia tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, mau membaca surat-surat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari surat-surat Allah Subhanahu wa taala. ya. Jangan sampai seperti orang lain kita memuliakan surat-surat Allah, beli Al-Qur'an disimpan di dalam lemari kaca, tidak pernah dibuka-buka sejak beli sampai dengan hari ini. Itulah katanya menghargai Al-Qur'an, jangan disentuh-sentuh. Itu bukan menghargai Al-Qur'an, itu menghina surat-surat Allah Subhanahu wa taala. Surat pun tidak pernah dibaca. Dan orang-orang yang bertakwa itulah yang dijanjikan oleh Allah dengan surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang juga menghidupkan Ramadan di malam-malam ini, menjadi alumni-alumni Ramadan yang sehingga kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kredibilitas dan integritas di tengah-tengah masyarakat. Kita menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ada manfaatnya. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Allah, maka jangan pernah ragu. Kalau ada salah, ada khilaf, itu dari diri saya. Fa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.